Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sebagaimana pada sesi yang pertama terungkap bahwa satu daripada ideologi komunisme yaitu suka ataupun menjadi tabiat bagi mereka untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa dengan maksud untuk mendirikan kepemimpinan ataupun negara dengan kerangka ideologi komunisme. Dan ini dilakukan oleh mereka dengan cara-cara yang menghalalkan segala upaya, segala cara. Mereka tidak memperhatikan lagi apakah manusia itu diperlakukan dengan semestinya ataukah tidak. Bagi orang-orang yang telah teracuni ideologi komunisme, sudah menjadi tabiat mereka untuk melakukan aksi-aksi adu domba, aksi-aksi memberontak. Mereka lakukan karena doktrin yang ditanamkan kepada para penganut ideologi komunisme ini adalah doktrin yang disebutkan oleh penggagasnya, yaitu Karl Marx, sebagai doktrin pertentangan kelas. Jadi di dalam ajaran komunisme ada yang disebut dengan doktrin pertentangan kelas. Apa itu pertentangan kelas? Bagi komunisme atau khususnya dalam pemahaman Karl Marx, manusia itu terpisah, terpilah menjadi dua, yaitu kaum borjuis atau kapitalis. Dalam hal ini mereka dikategorikan seperti tuan tanah, para pemilik tanah, atau para pemilik modal. Kemudian di satu sisi ada kelas yang disebut oleh mereka sebagai kelas proletar, kelas rakyat jelata. Kelas proletar diwakili oleh kalangan buruh, oleh kalangan petani atau buruh tani, pedagang kaki lima, abang beca, para fuqara wal masakin. Ini kelas proletar. Untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh orang-orang komunis, kelas proletar ini diprovokasi kelas proletar ini diprovokasi untuk melawan kaum borjuis atau kaum kapitalis. Maka di tahun 65 kita sering, ataupun kalau kita membaca sejarah, ada istilah kabir. Orang-orang kabir ini adalah orang-orang yang termasuk dimusuhi oleh orang-orang komunis. Apa itu kabir? Kabir itu kapitalis birokrat. Siapa mereka? Para pejabat. Nah, kaum tani, kaum buruh, kaum proletar itu digosok oleh mereka untuk kemudian melawan para borjuis atau para kapitalis. Maka kita dapati peristiwa Simalungun di Sumatera Utara sebelum meletus gerakan 30 September tahun 1965 sebagai puncak daripada pemberontakan PKI, yaitu penculikan, pembantaian, pembunuhan terhadap para jenderal TNI, para petinggi TNI. Sebelum puncak itu terjadi, peristiwa puncak itu terjadi, peristiwa-peristiwa yang menyertai menyiratkan tentang tertanamnya doktrin ini di kalangan mereka. Sebagai contoh yang tadi disebutkan, yaitu peristiwa Simalungun di Sumatera Utara terjadi pada 14 Mei 1965 ketika orang-orang BTI, Barisan Tani Indonesia, menyerobot tanah milik perkebunan negara. Tanah milik perkebunan negara diserobot, dirampas oleh orang-orang BTI. Kenapa mereka menyerobot? Yaitu tadi, karena doktrin bahwasannya tanah itu adalah tanah milik rakyat, harus dibagi-bagikan kepada rakyat kecil. Nah, sehingga mereka kemudian menanami tanah milik perkebunan negara. Karena ditanami, otomatis aparat turun untuk menyadarkan mereka. Tapi dalam proses negosiasi, orang-orang BTI ini justru melakukan tindak kekerasan. Aparat dari Koramil yang turun ke sana kemudian dikeroyok massa BTI. Jatuh korban yang bernama Pelda Sujono. Dalam keadaan ia terkapar di tanah karena dikeroyok. Kemudian salah seorang dari mereka mengambil cangkul dan kepalanya dicangkul sampai pecah. Itu PKI. Jadi peristiwa di Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara. Mei 1965 sebelum G30S PKI. Peristiwa lainnya, Januari 1965 di Kanigoro, Kediri. Ketika anak-anak pelajar Islam Indonesia tengah mengadakan kegiatan di sebuah masjid milik salah satu pondok pesantren, digeruduk massa dari kalangan pemuda rakyat dan BTI, Barisan Tani Indonesia. Al-Quran, buku-buku catatan semuanya dimasukkan ke karung. Sementara peserta pengajian PI itu sendiri diikat. Kemudian apa yang ada di dalam karung dimuntahkan di luar masjid, kemudian diinjak-injak, yang di situ ada Al-Quran. Itu peristiwa Kanigoro. Peristiwa Cemetuk, sekitar 60 ansor diracun. Orang-orang dari desa yang di situ basis PKI menyamar sebagai orang-orang ansor. Pemuda rakyat menyamar sebagai pemuda ansor. Kirwani menyamar sebagai Fatayat NU. Pura-pura mengadakan pengajian di kampungnya, mengundang GP Ansor dari kampung sebelah, dari desa sebelah. Mereka datang dengan undangan pengajian, tapi dalam hidangannya diracun. 60 orang mati. Kemudian jasad mereka dimasukkan ke sumur tua di desa Cemetuk Banyuwangi. Itu peristiwa-peristiwa yang mengitari tahun 1965. Jadi kalau kita melihat bagaimana upaya mereka untuk melakukan proses pembantaian terhadap kaum muslimin, itu sudah secara sistematis terencana mereka lakukan. Nah, dalam hal kaitannya proses pertarungan kelas, mereka terinspirasi dari apa yang terjadi di dalam revolusi Bolshevik 1917 di Uni Soviet, di mana kaum tani dan kaum buruh bersatu untuk menggoyang penguasa. Dan itu pula yang kemudian ingin dilakukan oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia ketika mereka mengumpulkan kaum tani yang dikoordinir oleh BTI dan kaum buruh yang dikoordinir oleh Sobsi untuk disatukan. Dan kemudian mereka menginginkan adanya angkatan kelima. Angkatan kelima yang terdiri dari para petani dan kaum buruh yang dipersenjatai. Angkatan kelima ini karena empat angkatan, angkatan darat, kepolisian, laut, udara. Empat angkatan. Orang-orang PKI ingin membentuk angkatan kelima. Siapa mereka? Mereka terdiri rakyat sipil, tetapi dari unsur petani, unsur buruh yang kemudian dipersenjatai. Dan senjata siap dikirim dari RRC, Republik Rakyat Cina waktu itu. Namun, sekali lagi, dari pihak pemerintah dalam hal ini Jenderal Ahmad Yani menolak untuk diresmikannya angkatan lima, angkatan kelima ini. Yang intinya kalau angkatan kelima ini sampai terbentuk, maka itu akan menjadi kekuatan bersenjata untuk menghadapi pemerintahan yang sah. Ini yang dilakukan oleh komunis. Nah, tahun 1948 pun mereka ingin membentuk angkatan sipil bersenjata yang dimotori oleh Mr. Amir Sarifuddin. Yang mereka menggalang kekuatan dari pemuda rakyat, BTI, dan seluruh unsur yang ada di Partai Komunis Indonesia untuk kemudian dipersenjatai. Tetapi ini pun ditolak oleh pemerintahan. Dalam hal ini yaitu oleh Bung Hatta ditolak. Ini sejarah. Apa yang mereka inginkan dengan angkatan kelima atau dengan rakyat yang dipersenjatai? Tidak ada lain. Mereka ingin mencoba menggulingkan kekuasaan. Dan di saat menggulingkan kekuasaan, mereka tidak segan-segan untuk melakukan adu domba. Yaitu dengan istilah mereka, pertentangan kelas. Mereka tidak segan-segan untuk berbohong, berdusta. Mereka tidak segan-segan untuk kemudian melakukan tipu daya. Dan semua cara mereka halalkan. Ini Partai Komunis Indonesia. Yang sampai akhirnya pada masa puncaknya, mereka menggalang kekuatan di lubang buaya sebagai bentuk persiapan untuk melakukan kudeta 30 September 1965. Mereka melakukan operasi militer di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, menculik petinggi-petinggi TNI, termasuk diantaranya menculik dan rem dan kepala staf Korem, yakni Kolonel Katamso dan siapa Letkol Sugiono. Dan cara pembunuhannya pun biadab. Kedua petinggi militer di Jogja ini diculik, kemudian dibawa ke wilayah Kentungan. Masih sekarang masih ada. Mobil yang digunakan untuk menculiknya pun masih ada. Mobil yang digunakan untuk membawa dua petinggi Korem ini masih ada. Setibanya di sana, dipukul dari belakang dengan kunci mortir 5. Ini pembunuhan yang biadab yang dilakukan oleh komunis. Selain pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung dan membunuh dengan persenjataan otomatis. Kalau pada peristiwa Januari 2016 yang lalu, peristiwa di Jalan Tamrin ketika 5 orang anak muda dengan senjata pistol, mereka menembaki polantas yang tidak bersenjata. Kita katakan aksi di Jalan Tamrin itu adalah aksi terorisme. Maka apa yang akan kita katakan ketika ada segerombolan manusia berpakaian militer, bersenjata laras panjang otomatis, datang di pagi buta, menggedor pintu pemilik rumahnya. Pemilik rumahnya tidak dalam keadaan siap siaga dan tidak dalam keadaan bersenjata, kemudian tiba-tiba diberondong dengan senjata jenis Thompson. Kira-kira apa yang akan kita katakan? Kalau peristiwa di Jalan Tamrin kita katakan peristiwa teroris, maka apa yang akan kita katakan terhadap peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang PKI di pagi buta? Teroris lebih sadis dari yang di peristiwa di Jalan Tamrin. Sehingga kalau yang di Jalan Tamrin dikatakan peristiwa teroris, maka apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh PKI itu adalah peristiwa-peristiwa teroris. Dan PKI adalah partai teroris. Cara-cara yang mereka gunakan, cara-cara menakut-nakuti rakyat, dan itulah unsur terorisme Unsur terorisme adalah menciptakan rasa takut, rasa ngeri pada masyarakat, pada rakyat. Dan PKI telah melakukan itu semua. Menciptakan rasa takut, menciptakan rasa ngeri. Itu yang dilakukan oleh PKI. Maka dari sini kita lihat, PKI, orang-orang komunis adalah orang-orang yang melihat permasalahan dengan selalu ingin menyelesaikannya melalui pertumpahan darah, membunuh, membantai, menculik dan seterusnya. Dan kemudian kita lihat cara yang mereka gunakan, cara-cara adu domba. Ini yang dilakukan oleh komunis. Ya, selain berbohong, selain menipu, selain kemudian melakukan makar. Itulah ajaran komunisme. Sehingga kalau kita tarik pelajaran dari apa yang dilakukan oleh ideologi, oleh orang-orang komunis dengan dasar ideologi komunismenya, kita akan dapati bahwasanya apa yang mereka perbuat itu jelas bertentangan dengan Islam. Dari mana kita tarik? Pertama, dari sisi ideologi. Orang-orang komunis jelas melalui pemahaman apa yang ditulis oleh Karl Marx di dalam bukunya Das Kapital. Apa yang disebut dengan dialektika materialisme. Orang komunis menganut doktrin dialektika materialisme. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya segala sesuatu itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk benda, materi. Kalau sesuatu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi, bentuk benda, berarti tidak ada. Oleh karena itu orang PKI, orang komunis tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengimani adanya malaikat. Tidak mengimani adanya surga neraka. Kenapa demikian? Karena semua itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi. Dilihat dalam bentuk materi. Sehingga yang seperti itu tidak ada. Maka orang-orang komunis menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih buruk daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Mereka masih mengakui rububiyah. Orang komunis rububiyah pun tidak. Karena tidak mengimani wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya saja tidak diimani. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan dialektika materialisme. Bahwasanya segala sesuatu harus bisa diwujudkan dalam bentuk materi. Maka di dalam komunisme, agama itu candu. Agama itu candu. Yang menina bobokan. Kenapa yang menina bobokan? Karena kalau orang beragama, kalau orang yang beragama, kalau dapat musibah, kan diminta bersabar. Nah, orang model Karl Marx tidak suka seperti ini. Kalau kamu diperlakukan, ditekan oleh borjuit, kamu lawan gitu. Kalau kamu ditekan oleh pemerintah, kamu lawan pemerintah. Itu yang diajarkan oleh pertentangan kelas. Kalau di dalam Islam kan tidak, kamu sabar. Kan begitu. Ini komunisme. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis jelas sekali lagi bertentangan dengan unsur yang paling mendasar dalam hal akidah. Itu sudah sesat pemahaman komunisme itu. Karena tidak akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya para malaikat, surga, neraka, takdir baik dan buruknya, tidak diimani. Dan ini jelas menjadikan ideologi komunisme adalah ideologi kufur. Yang kedua yang diajarkan di dalam komunisme selalu, kalau kita mempelajari sejarah-sejarah, selalu dia melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Dalam bahasa agama, khuruj alal hukam. Ini berbeda dengan yang diajarkan di dalam Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian taat. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada penguasamu. Walaupun penguasamu itu yang memerintah itu adalah seorang budak Habasyi. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Untuk senantiasa berupaya untuk menjaga dan tidak melakukan pemberontakan. Jangankan melakukan pemberontakan, di dalam Islam mencela pemerintah saja itu sudah dilarang. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis dari Ziyad bin Qusaib Al-Adawi, ia menyatakan, kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yakhtubu wa alayhi thiyabun riqaq. Faqala Abu Bilal, aku bersama Abi Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir, yang ketika itu Ibnu Amir sebagai penguasa hendak berkhutbah dalam keadaan ia mengenakan pakaian yang tipis. Kemudian Abu Bilal, siapa Abu Bilal? Abu Bilal ini adalah seorang yang bernama Mirdas bin Udayyah, ahadul khawarij, orang yang memiliki pemahaman khawarij. Abu Bilal ini mengatakan, ungzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq. Lihat oleh kalian kepada pimpinan kita ini, maksudnya kepada penguasa, yalbasu thiyabal fussaq, ia berpakaian, ia mengenakan pakaiannya orang-orang fasik. Faqala Abu Bakrah, kemudian Abu Bakrah menyatakan, uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan rendahkan ia, Allah akan hinakan ia. Dari hadis riwayat Tirmizi ini menunjukkan bagaimana bimbingan Islam terhadap umatnya di dalam menyikapi penguasa. Dan sangat berbeda jauh dengan ajaran komunisme yang mengajarkan melakukan pemberontakan, melakukan penggulingan kekuasaan dengan segala cara, bahkan dengan cara membunuh sekalipun. Padahal di dalam Islam sangat tegas, jangan bermudah-mudahan membunuh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-33. وَلَا تَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, kecuali dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh jiwa. Sedangkan PKI, di mana-mana terjadi pembantaian. Yang tadi saya ungkapkan, pembantaian di Magetan, di Gorang Gareng dan seterusnya. Pembantaian kaum muslimin tahun 1965 atau yang sebelumnya. Pembantaian pejabat-pejabat pemerintah, dalam hal ini petinggi TNI dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh PKI. Dan pembantaian-pembantaian lainnya kalau dihitung luar biasa. Dan kenapa demikian? Karena memang itulah yang diajarkan oleh para petinggi PKI. Satu contoh saja. Ada dialog antara DN Aidit, ketua CCPKI, dengan Mao Zedong. Mao Zedong adalah yang kemudian, Mao Zedong adalah pimpinan Partai Komunis di Cina. Kemudian dia membuat ajaran yang mengolah ajaran dari Marxisme menjadi Maoisme, komunis versi Cina. Apa dialognya? Dialog antara Mao Zedong dengan DN Aidit di markas besar Partai Komunis Cina di Zhongnanhai. Yaitu di daerah Peking, 5 Agustus 65 sebelum terjadinya G30 SPKI. Apa dialognya? Kata Mao Zedong, kamu harus bertindak cepat. Kata Aidit, saya khawatir angkatan darat jadi penghalang. Kata Mao, baiklah. Lakukanlah apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi jenderal-jenderal dan para perwira reaksioner dalam satu kali pukul. Mereka akan menjadi seekor naga tanpa kepala yang tunduk pada perintahmu. Ini yang diajarkan oleh Mao Zedong. Untuk apa? Membunuh. Kata Aidit, berarti kami harus membunuh beberapa ratus perwira. Kata Mao Zedong, di Shensi Utara nama daerah di salah satu Cina, di Shensi Utara saya bunuh 20 ribu kader dalam sekali pukul saja. Itu Mao Zedong ngajari Aidit untuk membunuh. Bahasanya tuh kamu bunuh jenderal yang cuman berapa kepala saja kok susah. Kan begitu kata Mao Zedong. Saya bunuh 20 ribu sekali pukul saja. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Mudah sekali untuk melakukan atau menumpahkan darah manusia. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian jangan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang sesuai syariat. Cara yang sesuai syariat apa? Contohnya misalnya orang membunuh, maka setelah proses pengadilan terbukti dia membunuh, kemudian dijatuhi vonis oleh pengadilan, dia harus dibunuh lagi. Kisos. Ini cara yang hak. Yang mengeksekusinya ditunjuk oleh pemerintah. Siapa eksekutornya? Siapa yang memenggal kepalanya? Ditunjuk oleh pemerintah. Ini cara yang hak. Illa bil hak. Kecuali dengan cara yang benar. Cara yang sesuai syariat. Itu diantaranya. Nah ini PKI tidak. PKI main bunuh saja. Maka sejarah komunisme dimanapun selalu tercium aroma bau amis darah. Karena apa? Karena komunis selalu melakukan pembantaian demi pembantaian. Lah kenapa tahun 45 banyak PKI yang dibantai? Ya masalahnya umat Islam sudah belajar dari tahun 48. Kalau tidak kemudian menghabisi PKI, akan dihabisi oleh PKI. Masalahnya itu. Ya. Maka ketika G30S PKI, kemudian para jenderal dibunuh, kemudian orang-orang Islam yang lain-lain juga diperlakukan oleh orang-orang PKI. Ya. Maka umat Islam dalam keadaan membela diri. Ya. Ya. Dalam keadaan membela diri. Nah, ini keadaan kondisi sosial politik pada waktu itu. Ya. Nah. Kemudian PKI senantiasa menebarkan rasa takut. Ketakutan demi ketakutan dilakukan oleh orang-orang komunis. Banyak orang diculik, banyak ratanya dirampok, dan seterusnya. Sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, menjaga agar jiwa tidak lenyap. Tidak ada penghilangan jiwa atau pembantaian, pembunuhan. Dan Islam menjaga jangan sampai masyarakat timbul rasa takut, ngeri, dan seterusnya. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, riwayat Abu Dawud disebutkan, la yahillu li muslim ayu rawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim menumbuhkan rasa takut terhadap muslim yang lainnya. Ini ajaran Islam. Tidak boleh sampai seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Tidak boleh kemudian seorang muslim keberadaannya menjadi orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Itu yang diajarkan di dalam agama kita. Berbeda dengan komunisme, menghalalkan segala cara. Nah, inilah beberapa sisi kenapa komunisme jelas bertentangan dengan Islam. Dari mulai unsur akidahnya sudah jelas kufur mereka. Komunisme adalah ajaran ideologi kufur. Dan kemudian juga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang komunis berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghabisi nyawa orang lain. Mereka mengadu domba antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Padahal di dalam Islam dilarang. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Sedangkan komunisme justru mengajarkan untuk adu domba. Sangat jauh sekali nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang-orang komunis kepada para pengikutnya dengan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimin, kepada segenap manusia. Ini sisi dari keadaan komunisme sebagai sebuah ajaran, sebuah ideologi. Oleh karena itu, apa upaya kita, solusi untuk menangkal komunisme ini? Untuk menangkal komunisme ini, yang pertama kaum muslimin harus kembali kepada ajaran agamanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tabay'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sibuk dengan jual beli yang berbau riba, kalian sibuk dengan peternakan, kalian sibuk dengan pertanian, sementara kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jihad dalam pengertian yang luas. Termasuk jihad di dalam memerangi hawa nafsu. Yaitu memerangi kejahilan. Memerangi kebodohan. Yaitu dengan talabul ilm. Jihad. Ini termasuk bagian dari jihad. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Dan diantaranya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini jihad. Ketika jihad yang seperti ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, jihad menuntut ilmu, jihad ta'lim, jihad memahami Islam, ketika ini ditinggalkan dengan beberapa hal yang tadi disebutkan, sibuk dengan dunia, jihad yang seperti ini pun ditinggalkan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya apa? Kalau umat ini tidak ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada agama kalian. Bagaimana bentuk kembali kepada agama Islam? Ya, dengan jihad talabul ilm. Dengan cara mempelajarinya. Dengan cara berusaha untuk memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Pelajari agama. Kemudian setelah itu amalkan agama itu. Dan setelah itu dakwahkan agama itu. Sebarkan agama itu. Ini kembali. Ini kembali kepada agama namanya. Ya. Karena apa? Karena pada masa sekarang ini yang namanya ahlul batil itu senantiasa terus menebarkan kebatilannya ke berbagai kalangan, ke berbagai penjuru. Ini kita baru mengupas komunis. Orang komunis pun menyebarkan komunismenya. Belum kaum liberalis yang menyebarkan faham liberalnya. Belum kaum pluralis yang menyebarkan pemahaman pluralnya. Belum kaum orientalis yang menyebarkan pemahaman-pemahaman racun-racunnya ke tubuh kaum muslimin. Sehingga salah memahami agamanya. Belum kaum syiahnya. Kaum syiah bekerja sama dengan komunis untuk membantai kaum muslimin di Aleppo, di Syria. Begitu Aleppo masyarakat terusir, langsung Presiden Iran menyampaikan selamat kepada Bashar. Nah, ini kerjasama antara Syiah dengan komunis dalam membantai kaum muslimin. Ini fakta sejarah. Kenyataan yang terjadi, yang sekarang ini terjadi. Belum Syiahnya. Belum Mu'tazilahnya. Dan segala. Dan yang lainnya. Intinya ahlul batil mereka terus mendakwakan kebatilannya. Kalau kita tidak segera kembali kepada agama kita. Memperbaiki diri. Dengan ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar. Mendakwahkannya. Mengajak orang lain untuk kembali juga kepada agama. Karena barang siapa yang lepas dari agamanya. Pasti dia akan menganut pemahaman-pemahaman sesat itu. Entah mungkin pemahaman liberal yang dia anut. Entah mungkin pemahaman komunis, entah mungkin pemahaman macam-macam. Maka kaum muslimin harus kembali kepada ajaran agamanya. Dan kaum muslimin harus melaksanakan, mengamalkan ajaran agamanya tersebut. Menegakkan hukum-hukum agamanya. Karena sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang manakala kaum muslimin berdiri kokoh di atas agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan menolong agama Allah yaitu menunaikan hukum-hukum Allah pada dirinya. Artinya apa? Mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Nah, kalau setiap kaum muslimin telah kokoh mempelajari Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kaum tersebut. Ini salah satu daripada solusi untuk mengatasi komunisme. Dan bahkan mengatasi isme-isme yang lainnya. baik itu liberalisme, baik itu Syiah Rafidah, baik itu Mu'tazilah, atau yang lainnya. Intinya kembali kepada ajaran agama. Kembali kepada ajaran Islam. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kembali kepada ajaran Islam? Yaitu Islam yang seperti apa? Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Dan ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas orni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada kurunku, hidup pada masaku, hidup pada zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah para sahabat. Siapakah? Para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Siapa mereka? Mereka yang mengambil ilmu dari para tabi'in. Yaitu para pengikut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Mereka ini adalah orang-orang yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang terbaik. Jadi ketika kita mempelajari Islam, Islam yang seperti apa? Ya, Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dianut oleh salafus saleh, yang diajarkan oleh salafus saleh, yang diamalkan oleh salafus saleh, itu Islam yang kita anut. Sebab sekarang banyak orang menamakan diri Islam. Ya. Orang komunis saja sekarang menulis buku yang berpaham ke kiri-kirian. Ada bukunya. Judulnya apa? Islam Kiri. Islam Kiri. Kenapa? Ternyata ajaran komunis itu sesuai dengan ajaran Islam katanya. Dari mana? Lah, komunis itu memperjuangkan orang-orang proletar, orang-orang miskin. Islam pun menyayangi orang-orang miskin. Iya tidak? Sama kan? Nah. Ah, ini komunis ini curang. Komunis ya, perlu dengan orang-orang miskin kalau mereka mau digerakkan untuk menggulingkan penguasa. Sedangkan Islam membantu ke orang-orang fakir, fuqara wal masikin, murni ikhlas membantu mereka dalam rangka untuk mengangkat ya, ketidakberdayaan mereka. Itu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lantas kemudian diprovokasi untuk kemudian melawan penguasa, tidak. Diprovokasi untuk kemudian demo, tidak. Diprovokasi untuk kemudian mogok kerja, tidak. Islam tidak begitu. Menyayangi fuqara wal masakin. Nah, kalau orang-orang komunis, orang-orang kiri, ya, kelihatannya mau membantu orang-orang fakir miskin, tapi ternyata diperalat untuk melawan siapa? Melawan penguasa. Dulu zaman reformasi, ya, saya masih ingat, ya, kaum buruh, ya, pegawai-pegawai pabrik tekstil diprovokasi, tuh yang namanya wiji tukul. Walaupun enggak tukul, ya, entah di mana sekarang diculik, ya, ya, diprovokasi buruh untuk mogok. Ya. Begitukah caranya membantu orang-orang yang lemah, kaum mustadafin? Ya, tidak seperti itu Islam. Jadi beda, ya, beda. Ya, sangat jauh berbeda. Islam memang betul-betul sayang kepada al-mustad'afin, orang-orang tertindas. Al-fuqara wal-masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Islam sayang, menyayangi. Dan itu yang diajarkan di dalam Islam kepada umatnya untuk menyayangi mereka. Tapi orang komunis, ya, kelihatannya memperjuangkan orang miskin, tapi sebenarnya hanya diperalat saja. Itu bedanya. Nah, Nah, karena kesamaan itu katanya, kemudian ada tulisan Islam kiri. Mau mensintesakan antara ajaran Islam dengan ajaran komunisme. Tidak bisa. Beda. Dari sisi ilahiyah saja sudah berbeda. Tidak akan bisa. Ya, antara al-haq dan al-batil tidak akan bisa disatukan. Nah, jadi Islam yang bagaimana, yang harus dipelajari oleh kita, diamalkan oleh kita, didakwahkan oleh kita. Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW kepada salafus saleh, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para a'immah al-mujtahidin. Itu Islam yang kita pelajari. Islam yang kita amalkan. Islam yang kita dakwahkan. Islam yang kita yakini sepenuh hati. Bukan Islam kiri. Bukan Islam liberal. Yang mengotak-atik. Yang menafsirkan ayat hadis semau-maunya saja. Bukan Islam liberal. Bukan pula Islam N. Apa Islam N? Islam Nusantara. Ya. Yang menggaungkan bahwasannya ya, mereka memiliki pemahaman yang penuh rahmah. Mereka memiliki pemahaman yang ya, senantiasa mengedepankan cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Ya. Menjelang Natal kemudian gerejanya jaga. Sementara ketika ada orang saudaranya sendiri, sesama muslim mau mendirikan masjid, kemudian dikatakan ini masjid Wahabi, runtuhkan. Gereja dijaga, masjid diruntuhkan. Itukah? Terbalik ya. Terhadap sesama saudaranya yang ingin mendirikan masjid, diutak-atik supaya tidak berdiri masjidnya. Sementara terhadap orang kafir, dijaga setengah mati. Islam seperti itu? Terbalik al-wala wal-baro'nya. Sudah kelebihan sebelumnya. Ada pertanyaan. Ya. Jadi Islam yang kembali kepada tuntunan salafus saleh itulah yang akan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Islam seperti itu yang akan menangkal gerakan komunisme. Ya. Gerakan komunisme di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini pembahasan kita terkait masalah komunisme.